Alhamdulillah. Jazakallah khair. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar pada umat Islam di hari-hari ini atau di waktu belakangan ini, yaitu bersemangatnya sebagian para pemuda dan jumlahnya semakin banyak dan terus bertambah. Segala puji hanya bagi Allah, yakni semangat dan usaha-usaha untuk kembali kepada agama Islam dengan cara menuntut ilmu agama. Dan inilah jemaah sekalian, cara yang paling utama dan cara yang paling pertama untuk menuju kejayaan Islam. Adapun yang menempuh cara selain ini, selamanya tidak akan sampai pada kejayaan Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita beberapa penyakit umat yang menyebabkan umat itu terpuruk. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan obatnya bagi kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adnab al-baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad sallatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, ini adalah salah satu dari sekian macam bentuk jual beli yang mengandung unsur riba. "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adnab al baqari", dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi, "wa raditum biz zar'i", dan kalian telah ridha dengan pertanian. Maksudnya kata para ulama, ini kata kiasan yang menunjukkan kecintaan umat Islam terhadap dunia dan lupa dengan akhirat, atau sedikit mengingat mati, lebih banyak mengingat dunia. "Wa taraktumul jihad", dan kalian meninggalkan jihad. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tiga kemungkaran besar yang tersebar: transaksi riba, cinta dunia, dan tidak berjihad. Maka apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhulla, Allah menimpakan kehinaan kepada kalian. Umat yang besar ini ternyata begitu hina, begitu lemah, dipermainkan oleh musuh-musuh. Kadang musuh-musuh yang terlihat secara fisik mereka itu enggak ada apa-apanya. Umat Islam jauh lebih besar, tapi kita bisa dipermainkan, dibodoh-bodohi, dikuasai, karena ternyata sebabnya dari diri kita sendiri. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kelemahan kita. Bukan karena kelemahan fisik, kita umat yang besar, tapi karena lemah dari segi kualitas, karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Allah timpakan kehinaan kepada kalian, kepada kita umat Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita penyebab musibah, penyebab bencana dan malapetaka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita apa solusinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghilangkan kehinaan ini, kelemahan ini, ketidakberdayaan ini, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini jemaah sekalian, inilah solusinya untuk umat Islam itu menjadi jaya, untuk umat Islam itu berkuasa, yaitu kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada agama yang semestinya. Dan jemaah sekalian, tidak ada jalan lain untuk kembali kepada agama kecuali menuntut ilmu. Enggak ada jalan lain. Tidak ada jalan seperti berjuang di panggung politik, tidak ada. Bukan cara seperti itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau berjuang untuk menguatkan ekonomi kemudian tidak menuntut ilmu, bukan seperti itu caranya. Namun cara yang sebenarnya, yang utama dan pertama kita tempuh sebelum yang lain-lainnya, adalah menuntut ilmu agama. Bukan saya menafikan yang lainnya, tetapi itu bukan yang pertama dan bukan yang utama. Kalau itu kita kerjakan, kita berjuang lewat politik, kita berjuang lewat ekonomi, bahkan kita berjihad sekalipun, tapi kita meninggalkan aktivitas menuntut ilmu, enggak ada manfaatnya. Enggak akan sampai kita kepada kejayaan. Enggak mungkin selamanya, mustahil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita, kalian tidak akan mungkin kembali kepada kejayaan. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita kembali kepada agama kita kalau kita sendiri enggak paham seperti apa agama yang Allah maksudkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini? Selain daripada menuntut ilmu untuk kita mengenalnya. Makanya jemaah sekalian, sungguh nikmat yang patut kita syukuri. Dan kita harus lebih bersyukur lagi kalau kita termasuk orang-orang yang Allah berikan anugerah di dalam hati kita, kecintaan kepada ilmu agama, kerinduan untuk selalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Harus lebih kita tingkatkan kesyukuran kita. Namun sayangnya jemaah sekalian, dari banyaknya para pemuda dan kaum muslimin secara umum yang bersemangat menuntut ilmu, yang sudah punya keinginan mendalami ilmu, tidak semuanya atau bahkan bisa dibilang sangat sedikit yang benar-benar sampai pada tujuan, yaitu dia menguasai ilmu dan dia bisa mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' idha sahat fihi niyyah. Ilmu itu adalah satu amalan, maksudnya menuntut ilmu adalah satu amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Kalau niat seseorang benar. Beliau ditanya, ya Aba Abdillah, kaifa tasihun niyyah? Wahai Imam Ahmad, bagaimana benarnya niat dalam menuntut ilmu? Kata beliau, yanwi raf'al jahl an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah dia meniatkan untuk menuntut ilmu itu demi menghilangkan kebodohan terhadap ilmu agama dari dirinya sendiri, kemudian dari orang lain. Artinya apa jemaah sekalian? Kita dituntut mempelajari ilmu agama untuk kemudian kita amalkan, agar amalan kita bisa benar, agar kita bisa benar-benar kembali kepada agama seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pundak kita masih ada tanggung jawab untuk mengajak orang lain mengetahui ilmu tersebut. Tetapi sangat sedikit yang benar-benar sampai pada tujuan ini. Atau dengan kata lain, kurang sukses atau bahkan tidak sukses sama sekali dalam menuntut ilmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia tidak memiliki metode yang baik. Metode yang digariskan para ulama, yang dibimbingkan para ulama di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, insyaallah taala pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sepintas, ya, sepintas saja, karena ini sebenarnya metode yang luas atau materi yang luas. Maka pada kesempatan ini insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan satu gambaran umum bagaimana seharusnya menuntut ilmu. Insyaallah taala kita akan berbicara di dalam 4 poin. Saya sebutkan poin-poinnya dulu. Poin yang pertama, mempelajari keutamaan menuntut ilmu agama. Poin yang kedua, menghiasi diri dengan adab-adab penuntut ilmu. Poin yang ketiga, bagaimana caranya menuntut ilmu. Poin yang keempat, kurikulumnya seperti apa? Kurikulum dalam menuntut ilmu. Baik. Bagian yang pertama jemaah sekalian, mempelajari keutamaan menuntut ilmu. Ini sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, termasuk cambuk yang sangat kuat yang akan memecut kita untuk bersemangat menuntut ilmu apabila kita mengetahui keutamaan-keutamaannya. Semakin banyak kita mengetahui keutamaannya, maka akan semakin keras cambuk itu memberikan motivasi kepada kita untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin menyampaikan beberapa keutamaan menuntut ilmu. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai diperintahkan untuk berjihad, maka Allah memerintahkan harus ada sebagian orang yang pergi menuntut ilmu. Tidak semua pergi berjihad. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan." Tidak boleh bagi kaum mukminin untuk pergi berjihad seluruhnya. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Mengapakah tidak ada segolongan orang dari setiap kelompok kaum mukminin, dari setiap negeri dan masyarakat kaum mukminin untuk pergi melakukan tafaqquh fid-din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kemudian setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka mengingatkan kaumnya, mengajari ilmu tersebut kepada kaumnya tatkala mereka telah kembali. Semoga kaumnya itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan jemaah sekalian, secara umum menuntut ilmu itu lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Makanya kalau kita perhatikan hadis yang kita sebutkan di awal tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalian meninggalkan jihad." Tetapi ketika memberikan solusi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, Allah akan mengangkat kehinaan dari kalian kalau kalian sudah berjihad. Tidak. Tetapi kalau kalian kembali kepada agama, yaitu dengan menuntut ilmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena jihad itu tidak akan menjadi benar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan itu benar-benar terbukti. Sebagian orang, sebagian anak muda, kasihan sekali, punya semangat untuk memperjuangkan Islam, tetapi sayang mereka hanya bermodal semangat tanpa ilmu. Maka mereka pun tertipu oleh orang-orang yang mengajak mereka melakukan aksi-aksi teror berkedok jihad. Padahal jihad itu ibadah. Yang namanya ibadah harus terpenuhi padanya dua syarat. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW. Kalau tidak mencontoh Nabi SAW, maka itu adalah jihad yang batil. Itu adalah jihad khawarij. Atau jihad orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Sama saja dengan ibadah yang lain. Seperti sholat, puasa, dan zakat, dan lain sebagainya. Bukan hanya bermodal ikhlas, tidak hanya bermodal semangat, tapi harus juga berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Iya. Jadi, mana mungkin kita bisa berjihad tanpa ilmu? Dan lebih tidak mungkin lagi, kita bisa menang, melawan musuh-musuh kita, tanpa ilmu. Tanpa kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Itulah kunci kemenangan. Sebagaimana kata Nabi SAW, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa maksudnya kembali kepada agama kita jemaah sekalian? Mengamalkan seluruh ajaran agama kita berdasarkan ilmu. Itu maknanya. Jadi, tidak mungkin kita bisa menang melawan musuh-musuh kita. Makanya jemaah sekalian, silahkan periksa dalam sejarah. Tidak ada sejarahnya umat Islam menang karena kekuatan senjata. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya umat Islam menang karena jumlahnya lebih banyak. Yang terjadi adalah pada umumnya umat Islam lebih sedikit. Walaupun pernah juga umat Islam lebih banyak, tapi bukan karena itu kemenangan. Bukan karena itu kemenangan. Kemenangan umat Islam melawan musuh-musuhnya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendapatkan pertolongan Allah? Kembali kepada agama kita. Pelajari agama kita dengan sebenar-benarnya, kemudian amalkan. Itu caranya kembali kepada agama kita. Jadi, secara umum menuntut ilmu agama itu lebih tinggi daripada jihad. Bahkan menuntut ilmu agama adalah bagian dari jihad fi sabilillah yang sangat agung. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Jemaah sekalian, barangkali inilah di antara hadis yang terbaik. Bahkan andai satu hadis ini saja yang memberikan motivasi kepada kita untuk mendalami ilmu agama, ini sudah sangat mencukupi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, apa yang Allah berikan kepadanya? Pemahaman agama yang benar. Anugerah ilmu agama. Artinya, kebaikan seseorang dan keburukan seseorang bergantung pada sejauh mana dia memahami ilmu agama. Kalau dia tidak menuntut ilmu agama sama sekali, enggak ada kebaikan dalam dirinya. Kalau dia menuntut ilmu agama sedikit, pahamnya sedikit, sedikit pula kebaikan. Makin banyak dia mempelajari ilmu agama, makin mendalam dan makin lurus pemahamannya, makin banyak kebaikan dalam dirinya. Sebagaimana dikatakan Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa mafhumul hadith anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurimal khair." Kata beliau, mafhum hadis ini bahwasannya orang yang tidak melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama. Apa artinya berusaha memahami agama? Yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu'. Mempelajari kaidah-kaidah dasar Islam dan cabang-cabangnya. Itu artinya mendalami agama, belajar. Maka siapa yang tidak melakukannya sama sekali, sungguh dia dihalangi atau diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi jamaah sekalian, ingat ini selalu. Kita dinilai baik di sisi Allah karena kita menuntut ilmu. Makin dalam kita menuntut ilmu, semakin baik kedudukan kita di sisi Allah. Itulah sebabnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam adalah orang-orang terbaik di sisi Allah. Para malaikat adalah orang-orang terbaik di sisi Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Allah, yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebabnya mengapa para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah dan paling mengetahui hukum-hukum dan syariatnya. Kemudian setelah itu adalah para ulama, baik dari kalangan sahabat maupun para ulama sampai akhir zaman, orang-orang yang berilmu. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay al-ulama ubillah, yaitu orang-orang yang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, kalau kita mungkin sering gelisah dan bertanya, kenapa sih iman saya lemah? Kenapa begitu mudah saya terjerumus dalam perbuatan dosa? Jawabannya karena kita kurang menuntut ilmu. Sebab ilmu adalah sebesar-besarnya faktor yang akan menguatkan keimanan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling kuat beramal saleh, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum dan syariatnya, tentang hukuman-hukumannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini kunci utama. Walaupun banyak faktor yang menyebabkan keimanan iman itu menjadi kuat, tapi faktor yang paling utama adalah ilmu. Jadi jemaah sekalian, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Lebih dahsyat lagi kalau kita pelajari lanjutan hadis ini, karena hadis ini memiliki tiga bagian. Bagian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahul mu'ti wa anal qasim, dan Allah dialah yang menganugerahkan sedangkan aku hanya membagi. Hubungannya dengan ilmu, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasannya orang yang Allah cinta kepadanya, Allah akan menganugerahkan ilmu kepadanya. Kenapa? Karena dia punya usaha. Bagian yang pertama menjelaskan dia berusaha menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu kepadanya. Sebab pada hakikatnya Allah yang menganugerahkan ilmu kepada kita, karena ilmu adalah hidayah. Sehingga Allah saja yang menganugerahkan ilmu kepada kita, kita hanyalah berusaha. Kemudian jamaah sekalian, bagian yang ketiga yang lebih dahsyat lagi. Dalam lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum dhahirun." Dan akan senantiasa segolongan dari umat ini Allah menangkan terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah, dan mereka tetap dalam keadaan ditolong dan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ketetapan Allah yang dimaksud jamaah sekalian? Maksudnya adalah sampai datang satu hari Allah mematikan seluruh orang-orang kafir, kepada merekalah tegak hari kiamat. Maka sampai datang hari itu ada segolongan umat yang Allah senantiasa memberikan pertolongan. Mereka tetap eksis dan tetap mengamalkan ajaran-ajaran agama seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Tidak lain mereka itulah yang sudah disebutkan pada bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Apa bagian yang pertama? Mereka berusaha menuntut ilmu, Bagian yang kedua, Allah menganugerahkan ilmu kepada mereka. Maka bagian yang ketiga menyatakan, mereka itulah yang Allah akan berikan anugerah istiqamah. Istiqamah sampai akhir dunia. Karena mereka menuntut ilmu, kemudian Allah anugerahkan ilmu kepada mereka, kemudian Allah berikan taufik untuk mengamalkannya sampai akhir hayat mereka, bahkan sampai akhir dunia. Maka dari sini dapat kita pahami, kata para ulama, ilmu adalah di antara sebab terbesar seseorang itu istiqamah. Betapa banyak kita melihat orang yang alhamdulillah sudah taubat. Dia dulu senang maksiat, tetapi Allah berikan hidayah, kemudian dia taubat. Ternyata beberapa tahun kemudian kita dengarkan dia sudah kembali lagi seperti dulu. Atau bahkan dia sudah terjerat pada aliran-aliran sesat. Dia taubat dari maksiat, kemudian dia ikuti aliran yang lebih sesat. Kenapa jemaah sekalian? Karena setelah taubat, dia tidak mendalami ilmu agama. Maka mendalami ilmu agama adalah diantara sebab terbesar seseorang itu istiqamah. Dan yang menentukan amalan-amalan kita adalah pengakhirannya, yaitu kita istiqamah sampai akhir hayat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah sampai sudah umur tua, masyarakat masih menyaksikan beliau berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, baik mengajarkan ilmu maupun menuntut ilmu. Sudah menjadi imam besar rujukan umat, masih berpindah mendatangi para ulama yang lain dari majelis lain ke majelis yang lainnya, bersama dengan pena dan pulpen. Kemudian ada masyarakat yang heran dan bertanya, wahai imam, sudah setua ini, sampai kapan menuntut ilmu? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma'al mahbarati ilal makbarati. Bersama dengan pena dan bukuku ini, saya akan menuntut ilmu sampai ke liang kubur. Maksudnya sampai mati. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Dan menuntut ilmu adalah sebab istiqamah. Sehingga kita butuh sampai mati, sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga pernah mengingatkan kita, kebutuhan kita kepada ilmu agama lebih besar dibanding kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan minum kita hanya butuh sehari 2-3 kali saja. Tapi subhanallah, ternyata itu yang lebih banyak kita kejar. Ilmu yang kita pelajari ternyata lebih banyak tujuannya untuk agar kita kelak bisa makan minum enak. Bukan ilmu agama yang kita butuh sepanjang nafas kita. Setiap detik yang kita lalui, kita butuh petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah tidak mungkin kita dapatkan tanpa menuntut ilmu. Ternyata kita lebih memikirkan dan lebih berusaha mengejar ilmu yang sebenarnya kita butuhkan hanya sehari 2 kali saja. 2 atau 3 kali. Dan kita lupa dengan ilmu yang kita butuh sepanjang nafas kita, sampai akhir hayat kita. Kemudian jemaah sekalian, sungguh masih sangat banyak kalau kita berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Mungkin saya tambahkan satu hadis lagi, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi bagi kita untuk lebih semangat lagi dan lebih baik lagi di dalam menuntut ilmu agama. Sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menuntut ilmu, barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jamaah sekalian, berdasarkan hadis yang mulia ini, para ulama berkata, menuntut ilmu agama adalah jalan pintas masuk surga. Ya. Kenapa kita sulit-sulit? Ini ada jalan pintas masuk surga. Inilah sebabnya kenapa para ulama begitu bersemangat dalam menuntut ilmu. Kalau kita baca jemaah sekalian, biografi para ulama kita sungguh kita akan berdecak kagum, terheran-heran dan tercengang melihat semangat mereka yang begitu luar biasa dan perjuangan mereka dalam menuntut ilmu agama. Kita enggak ada apa-apanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena para ulama mengetahui keutamaan menuntut ilmu. Maka saya nasihatkan kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada jemaah sekalian, ini harus terus-menerus dipelajari. Keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, dan sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah akan memberikan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu. Di antaranya dalam hadis yang mulia ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, menuntut ilmu itu adalah jalan pintas masuk surga. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Paling tidak ada dua sebab. Yang pertama adalah karena kecintaan Allah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu disebabkan mereka melakukan amalan yang Allah cintai. Pengin dicintai oleh Allah. Bukankah itu tujuan kita hidup? Pengin disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh orang tua kita saja senangnya bukan main. Ya. Dicintai oleh istri kita senangnya bukan main. Ya. Maaf ya yang bukan belum punya istri. Ya. Apalagi jamaah sekalian, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cintai, apa yang Allah akan berikan kepada seorang hamba? Di dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku telah mencintai seseorang, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksudnya jemaah sekalian? Allah akan menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Bukan maknanya Allah menyatu dengan dia. Kemudian di bagian akhir hadis Allah mengatakan, wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, sungguh benar-benar akan aku berikan apapun yang dia minta. Itu kalau Allah sudah cinta kepada seseorang. Makanya jemaah sekalian, ini jawaban kenapa doa saya belum dikabulkan. Mungkin kita belum termasuk orang yang dicintai Allah, atau masih kecil kecintaan Allah kepada kita sehingga harus kita perbesar. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh benar-benar aku akan lindungi. Jemaah sekalian, apabila Allah yang melindungi kita, Allah yang membela kita, siapa yang bisa mencelakakan kita? Ini kalau Allah sudah mencintai seseorang. Maka ini yang pertama. Kenapa menuntut ilmu adalah jalan pintas masuk surga? Karena menuntut ilmu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, insyaAllah ta'ala, setelah solat isya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita sebutkan hadis yang mulia diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya masuk surga. Hal ini dikatakan para ulama paling tidak karena dua sebab. Yang pertama, karena Allah mencintai amalan menuntut ilmu dan mencintai orang-orang yang melakukannya. Kemudian yang kedua, kenapa jamaah sekalian? Menuntut ilmu adalah sebab Allah mudahkan seseorang masuk surga. Karena dengan mempelajari ilmu agama, kita mengetahui mana jalan-jalan yang akan memudahkan kita masuk surga. Dan sebaliknya, kita pun mengetahui mana jalan-jalan atau sebab-sebab yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Betapa banyak orang yang terjerumus di dalam dosa-dosa dan kemaksiatan karena tidak tahu, karena tidak mau belajar, karena tidak menuntut ilmu agama. Yang lebih parah lagi jemaah sekalian, tidak sedikit mereka melakukan dosa, mereka mengira dosa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bahkan perbuatan syirik, dosa yang paling Allah murkai, mereka mengira itu adalah amal ibadah yang kalau mereka kerjakan akan mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena apa? Karena tidak menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Demikian pula, tidak sedikit orang yang berbuat dosa, dia tidak sadar itu adalah dosa besar. Ada pula yang bahkan bangga dengan dosa yang dia kerjakan. Ada juga yang bukan hanya bangga, dia cerita-cerita dengan penuh kebanggaan dosa yang telah dia kerjakan. Juga dia mengajak orang lain untuk ikut melakukan dosa tersebut. Ini diantara bahaya kebodohan menjerumuskan ke dalam dosa-dosa. Dan jemaah sekalian, semua kebaikan yang bisa mendekatkan kita ke surga dan semua kejelekan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka telah dijelaskan secara detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Tinggal tugas kita belajar. Sebagaimana sabda beliau, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satu pun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian ke surga, keburukan yang bisa menjerumuskan kalian ke neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Detail jemaah sekalian, lengkap. Untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sudah lengkap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala bidang kehidupan. Hanya kita yang enggak tahu, sehingga kita tidak menerapkan. Sebut lapangan kehidupan apa saja, ekonomi, sosial, politik, negara, pemerintahan, peperangan, hubungan antar negara, semuanya, sampai urusan ranjang, sampai urusan-urusan detail keluarga, urusan dapur, ranjang, kamar mandi, WC, semuanya diatur lengkap detail di dalam syariat. Hanya permasalahannya kita yang enggak tahu. Yang lebih ironis lagi jemaah sekalian, kita enggak tahu, tapi mau-maunya kita mempelajari petunjuk-petunjuk, adab-adab, hukum-hukum yang diajarkan oleh orang-orang kafir, yang diproduksi oleh orang-orang kafir. Capek-capek kita belajar, sampai pergi keluar kota, merantau cuma untuk belajar itu, menghabiskan dana yang tidak banyak. Dan pada saat yang sama kita lupakan petunjuk-petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita akan menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Kita kejar dunia, kita pelajari hukum-hukum dunia yang dibuat, teori-teori yang dihasilkan oleh pemikiran orang-orang kafir. Kemudian pada saat yang sama kita tinggalkan petunjuk-petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih detail dan memastikan kita siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya, dia pasti menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang meninggalkannya pasti dia celaka. Inilah kenyataan kita, jemaah sekalian, kenyataan umumnya kaum muslimin. Berarti di pundak kita ada tugas besar untuk memperbaiki dan mengingatkan kenyataan ini, jemaah sekalian. Jadi inilah sebabnya mengapa menuntut ilmu adalah jalan pintas masuk surga. Karena dengan menuntut ilmu kita mengenal, terbentang di hadapan kita, ini jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga, dan ini yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Jemaah sekalian, sungguh masih sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama. Makanya di setiap kitab-kitab hadis selalu ada bab-bab khusus yang berbicara tentang permasalahan ini. Di dalam Sahih Bukhari misalkan ada Kitabul Ilm. Bahkan ulama menulis buku-buku khusus yang berbicara tentang keutamaan. Di antaranya ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, yang beliau beri judul Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Beliau kumpulkan keutamaan-keutamaan dari penjelasan para ulama, demikian pula didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini harus kita pelajari. Baik, jemaah sekalian, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari pembicaraan kita malam ini, yang kedua adalah menghiasi diri dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Ini adalah kunci sukses dalam menuntut ilmu. Tidak akan sukses seseorang kalau tidak memiliki dan mengamalkan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Makanya ulama dahulu benar-benar menekankan untuk kita mempelajari adab dan menghiasi diri kita dengan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Di antaranya dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu para ulama mempelajari adab sebagaimana mereka menuntut ilmu. Bahkan dikatakan para ulama dahulu, di antaranya disebutkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak dan juga para ulama yang lainnya, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita ini sebenarnya lebih butuh kepada adab dibanding kepada ilmu. Kenapa? Karena adab itu kunci sukses menuntut ilmu. Sampai-sampai murid-murid Imam Malik rahimahullahu taala berkata, kami mempelajari adab dari Imam Malik lebih banyak dibandingkan kami menuntut ilmunya, mempelajari ilmunya. Karena para ulama menyadari beradab yang baik, memiliki adab sebagai seorang muslim, terutama sebagai penuntut ilmu, adalah kunci untuk menggapai kesuksesan dalam menuntut ilmu. Dan juga adab yang baik seorang penuntut ilmu itu adalah pengamalan ilmu yang dia miliki. Apa artinya dia menuntut ilmu kalau dia tidak amalkan? Maka harus terlihat perubahan yang baik pada seorang penuntut ilmu. Itulah pentingnya mempelajari adab. Jemaah sekalian, buku-buku yang berbicara tentang adab penuntut ilmu sungguh sangat banyak sekali. Sangat banyak. Di dalam kitab-kitab hadis, bahkan dalam sebagian kitab-kitab akidah pun disebutkan adab-adab seorang penuntut ilmu, kadang dalam bab khusus, kadang di dalam sisipan-sisipan sebuah pasal yang berbicara tentang adab seorang penuntut ilmu. Dan mungkin salah satu buku yang saya sangat menyarankan untuk kita pelajari, buku yang sangat bagus berjudul Hilyatu Talibil Ilm, Perhiasan Penuntut Ilmu, disusun oleh Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Buku ini terdiri dari 66 adab yang ada di dalam 6 atau 7 bab. Jadi Masya Allah banyak sekali, ya. Banyak sekali. Itu baru satu buku. Beliau mengumpulkan dalam buku kecil, tipis, sebanyak 66 adab seorang penuntut ilmu. Dan begitu takjubnya para ulama terhadap buku tersebut, sampai-sampai imam besar di abad ini, di masa hidupnya penulis buku ini, telah memberikan penjelasan sehingga tersusun menjadi sebuah buku yang diberi judul Syarah Hilyah Talibil Ilm, penjelasan buku perhiasan penuntut ilmu. Jadi buku ditulis ulama, kemudian ada ulama lain menjelaskan isi buku tersebut sehingga jadinya lebih tebal, walaupun enggak tebal-tebal banget. Imam besar di abad ini yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi saya sangat menyarankan untuk membaca langsung kepada syarahnya. Ya. Baik dalam bahasa Arab, dan alhamdulillah buku ini juga sudah diterjemahkan. Ya. Jadi jemaah sekalian, berbicara tentang adab penuntut ilmu itu pembicaraan yang luas. Namun karena kesempatan kita singkat, mungkin kita cukupkan pada 5 adab yang paling utama agar sukses menuntut ilmu. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Yang namanya ibadah harus terpenuhi padanya 2 syarat. Ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka bukannya mendapatkan pahala, justru kita mendapatkan dosa yang sangat besar. Dalam setiap ibadah, hendaklah kita ikhlas karena Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan secara khusus, sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrif bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nar." Siapa yang mempelajari ilmu yang niatnya untuk mensejajarkan diri dengan para ulama dan mendebat orang-orang bodoh atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, maksudnya supaya dia dipuji, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ini jemaah sekalian, amal ibadah yang utama ini kalau niatnya salah malah mendapatkan dosa, terutama di era medsos, era internet seperti saat ini. Begitu mudah orang menyebarkan ilmu. Hati-hati, jaga niat kita. Jangan sampai niat kita seperti yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arda minad dunya lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah." Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dengannya diharapkan wajah Allah, maksudnya jemaah sekalian, mengharapkan wajah Allah itu apa? Agar masuk surga, kemudian mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah. Seharusnya ilmu agama itu dituntut karena itu saja. yaitu mengharapkan balasan dari Allah, itulah keikhlasan. Tapi tidaklah dia mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan sedikit dari nikmat dunia ini, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Maka ini yang diingatkan para ulama pertama sekali. Ikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Dan ini jemaah sekalian, kalau kita berusaha meluruskan niat kita, ini juga akan menjadi penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Karena orang yang selalu berusaha untuk ikhlas adalah orang yang sadar dia sedang beribadah, bukan main-main. Ya, makanya jarang dia tidur di masjid. Ya, seperti sekarang ini, masya Allah, nggak ada yang tidur ya. Ya, jarang dia tidur di majelis ilmu. Dia bersemangat karena dia tahu ini ibadah. Masa ibadah tidur? Ya, semangat dia menuntut ilmu, berusaha sekuat tenaganya untuk menuntut ilmu, memaksimalkan potensinya karena dia sadar ini ibadah. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, perlu kesabaran. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu perlu tuluz zaman. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, menuntut ilmu itu perlu waktu yang panjang dan akan menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan serta ujian, bahkan malapetaka yang menimpa kita. Kenapa? Karena menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya itu adalah jalan orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, yaitu para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Dan Allah sudah menetapkan, sudah merupakan ketetapan Allah yang seharusnya telah kita sadari. Kalau kita mau mewarisi jalan para nabi, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, seperti yang kita minta setiap hari dalam solat kita, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya, itu jamaah sekalian yang kita minta setiap hari, harus kita sadari. Jangan-jangan kita baca doa kita enggak tahu artinya. Itu yang sebenarnya kita minta setiap hari, agar kita diberikan semangat, diberikan kekuatan mengikuti jalan para nabi dan rasul, menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya. Maka kita harus sadar, jalan itu bukan jalan yang mudah. Kita juga akan mewarisi musuh-musuh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Iya. Siapa musuh para nabi dan rasul? Setan-setan. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Orang-orang yang menghalangi manusia menuntut ilmu. Orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan menjelek-jelekkan orang-orang yang mengajarkan ilmu, supaya manusia lari. Ya. Atau ketika kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, pasti ada setan, baik setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, yang akan menghalang-halangi kita. Belum lagi hawa nafsu kita, kemalasan kita, dan berbagai macam bentuk halangan-halangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ya, pingin enak-enak saja dan lain sebagainya. Jadi perlu kesabaran. Ya, dan jemaah sekalian, perlu kita baca secara khusus bagaimana perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Dan itu juga telah ditulis buku-buku khusus yang menjelaskan tentang semangat yang para ulama yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Di antaranya jemaah sekalian yang sangat menakjubkan, kalau kita baca pasti kita berdecak kagum dan hampir-hampir enggak masuk akal apa yang dilakukan para ulama dahulu, yaitu mereka melakukan rihlah, perjalanan-perjalanan panjang dalam menuntut ilmu agama. Makanya di kemudian hari kitab hadis yang paling sahih ditulis oleh orang yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia, tapi beliau sudah lahir di tanah Rusia sekarang ini, atau bekas jajahan Rusia, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari desa Bukhara yang terletak di negeri-negeri yang dulu bekas jajahannya Rusia. Dulu itu negeri Muslim, walhamdulillah sampai sekarang masih negeri Muslim dan sudah lepas dari penjajahan Uni Soviet dahulu. Dari sana beliau berasal. Ya. Imam Muslim dari mana beliau? Dari Naisabur, negeri juga yang berasal dari dataran Persia. Imam Abu Daud dari Sijistan, Imam At-Tirmidzi dari Turmuz, Imam An-Nasa'i dari negeri Nasa, itu semuanya bukan orang Arab. Yang hadis-hadis mereka setiap hari kita baca, menghiasi buku-buku para ulama sepanjang masa. Dengan hadis-hadis itulah kita berhasil mengenal petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bukan orang-orang Arab. Bukan orang-orang yang lahir di Makkah dan Madinah atau sekitarnya. Mereka dari jauh. Tapi mereka berkelana keliling dunia. Bukan 4 tahun selesai S1 pulang, bukan. Ada yang 10 tahun, 20 tahun. Ada yang 20 tahun pulang kampung kemudian kembali lagi. Luar biasa. Ada yang 50 tahun baru kembali kemudian baru nikah. Ya. Dulu seperti itu ulama, luar biasa. Ada yang sebelum berangkat dia kasih pilihan kepada istrinya. Sekarang terserah kamu. Saya mau pergi menuntut ilmu, mungkin saya akan lama. Kalau kamu mau saya ceraikan enggak apa-apa. Kalau kamu menunggu silahkan menunggu. Sampai seperti itu pengorbanan. Kenapa jemaah sekalian? Karena mengharapkan kemaslahatan yang sangat besar untuk umat Islam. Itulah yang kita rasakan hari ini. Tinggal klik, kita dapat hadis-hadisnya. Ya, hari ini seperti itu kita rasakan. Betapa mudahnya kita mempelajari ilmu agama. Itu dari hasil kerja keras para ulama dahulu. Ini perlu kita baca. Bagaimana perjuangan mereka. Ya, jangan kita bayangkan perjalanan mereka seperti sekarang. Ya. Naik pesawat, pesawatnya AC, beberapa jam sudah sampai. Ya. Disambut mobil pakai AC, sudah disambut dengan hotel, pakai AC pula. Dahulu subhanallah, mereka berjalan kaki. Dari negeri ke negeri, naik kapal, naik unta, sebulan perjalanan. Sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, melakukan perjalanan dengan unta selama sebulan lamanya dari Madinah ke negeri Syam sekedar untuk menanyakan satu hadis. Beliau mendengarkan ada sahabat yang sudah tinggal di Syam namanya Abdullah bin Unais, katanya dia mendengarkan langsung hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berangkat ke sana menempuh perjalanan sebulan lamanya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Luar biasa pengorbanan dan perjuangan para ulama dahulu. Maka perlu kesabaran. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, adab yang harus kita miliki, termasuk kunci sukses yang sangat utama dalam menuntut ilmu, adalah memilih guru yang manhajnya benar, yang akidahnya selamat, yaitu mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meneladani generasi As-Salafus Saleh, baik dalam akidahnya, di dalam manhajnya, dalam ibadahnya, maupun di dalam akhlaknya. Ini kunci sukses yang sangat utama. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk duduk bergabung dan mendengarkan orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah tetapi dia tafsirkan sendiri. Dia bawa makna ayat-ayat tersebut kepada makna yang tidak sesuai petunjuk generasi As-Salafus Saleh, tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita adanya perpecahan umat. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa maksudnya hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah akan muncul ajaran-ajaran baru. Akan muncul berbagai macam aliran-aliran dan setiap aliran membawa ajaran baru yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengingatkan kita, kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dalam surat Al-An'am ayat ke-63 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami, yang menyimpangkan ayat kami, yang berbicara tanpa ilmu, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau di dalam memahami ayat-ayat, maka apa kata Allah? Berpalinglah dari mereka. Jangan dekat-dekat mereka sampai mereka masuk dalam pembicaraan yang lain. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau, ayat yang mulia ini adalah peringatan bagi kita yang masih mentolerir untuk duduk bersama orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tafsirkan sesuai hawa nafsunya. Jadi jemaah sekalian, di dalam ayat ini terkandung bagi kita pelajaran yang sangat agung, hati-hati dalam memilih guru. Tidak semua orang yang menyampaikan ayat dan hadis dia jelaskan sesuai pemahaman yang benar. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kalau kita tidak terpengaruh sekalipun dalam kesesatannya, maka duduknya kita di situ itu sudah merupakan pertolongan kepadanya, membesarkan majelisnya. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, inna hadzal ilma dinun fanzuru min aina ta'khudhuna dinakum au amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Beliau juga mengatakan sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, kanu la yas'aluna anil isnad. Dahulu para ulama salaf, para ulama sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah bertanya tentang sanad. Artinya ada orang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, mereka enggak bertanya, ini dari mana kamu dapatkan? Kemudian kata beliau, falamma waqa'atil fitnah qalu sammulana rijalakum. Namun setelah munculnya kesesatan pertama kali, yaitu munculnya kelompok sesat, karena dulu umat Islam adalah umat yang satu, kemudian mulai muncul perpecahan. Sejak muncul perpecahan pertama kali dan muncul ajaran-ajaran baru, qalu sammulana rijalakum, para ulama kemudian berkata, sebutkan perawi-perawi kalian, siapa guru-gurumu yang menyampaikan ilmu kepadamu. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Maka dilihat kalau yang menyampaikan adalah ahli sunnah, ilmunya diambil, hadisnya diambil. Kalau yang menyampaikan adalah ahlul bid'ah, maka ilmunya tidak diambil. Ya. Jemaah sekalian, betapa bahayanya kita mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak berlandaskan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita mendengarkan secara langsung dari orang yang tidak berpedoman kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri yang selalu berusaha misalkan berpedoman kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kebetulan kita satu saat mendengarkan ada satu ucapan yang bertentangan dengan petunjuk beliau, maka ini hati-hati. Jangan dengan mudahnya kita menceritakan kepada orang lain, tadi saya dengar ada orang di sana mengatakan katanya begini dan begitu. Hati-hati jemaah sekalian, ini bahaya. Bisa jadi orang yang kita sampaikan itu malah tersesat. Sebagaimana pesan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man sami'a bi bid'atin fala yulqiha li julasaihi fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Siapa yang mendengarkan satu ucapan yang mengada-ada di dalam agama, jangan dia sampaikan kepada teman-teman duduknya supaya tidak masuk di hati mereka. Jemaah sekalian, inilah para ulama dahulu. Sampai-sampai Imam Zahabi rahimahullah mengatakan, dia beliau mengomentari ucapan ini, aktsaru a'immatis salaf ala hadha tahdzir yaruna anna al-quluba dha'ifa wa syubah qattafa. Kebanyakan ulama salaf dahulu mengingatkan hal ini, hati-hati Jangan mendengarkan ucapan-ucapan yang menyelisihi manhaj atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka melihat hati itu lemah. Sedangkan syubhat, ucapan-ucapan yang dapat menyesatkan, menyambar-nyambar. Jadi, sombong seseorang kalau dia mengatakan, ah gak apa-apa, saya kan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Ya, ini subhanallah, dia lebih hebat dari ulama-ulama salaf dahulu yang takut kalau mendengarkan ucapan-ucapan yang menyimpang. Dan dia tidak tahu bahayanya kalau begitu. Makanya jemaah sekalian, pastikan kita mengambil, kita jadikan sebagai guru kita orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mempelajari dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, yaitu pemahaman generasi sahabat yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah golongan yang selamat, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada poin penting yang perlu kita pahami. Cara tercepat dalam menuntut ilmu adalah melalui seorang guru. Adapun media-media sekarang yang begitu memudahkan kita menuntut ilmu, termasuk buku-buku, internet, dan lain sebagainya, itu semuanya jadikanlah sebagai penunjang. Jangan jadikan itu yang utama. Jangan jadikan itu yang utama. Yang utama adalah kita memiliki seorang guru dan kita belajar kepadanya dengan runut, dengan urut, dengan kurikulum yang tertata rapi sebagaimana yang dijelaskan para ulama, insyaallah taala akan kita sebutkan secara ringkas di bagian akhir. Iya. Itu cara yang tercepat dalam menuntut ilmu. Jadi, memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah yang benar akidahnya, yang selamat manhajnya, itu yang terpenting. Dan jangan kita tertipu dengan orang yang kelihatannya masya Allah, dia banyak hafal ayat, dia banyak hafal hadis, nampak mendalam pemahaman fikihnya, tapi dari segi akidahnya ada penyimpangan, dari segi manhajnya ada kerusakan. Jamaah sekalian, ini jangan sampai kita tertipu. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar dibanding manfaat yang akan kita dapatkan. Iya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kunci sukses dalam menuntut ilmu adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa jemaah sekalian termasuk kunci sukses terbesar di dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan ilmu kepadamu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepada kalian furqan. Furqan itu jemaah sekalian adalah pembeda, yaitu ilmu yang dengannya kita bisa membedakan ini yang benar dan ini yang salah, ini yang memberi manfaat kepada kita dan ini yang bisa menimpakan mudarat, ini yang sedikit manfaatnya dan ini yang lebih banyak, lebih besar manfaatnya. Semakin dalam ilmu yang kita pelajari, semakin kita dapat membedakan hal-hal tersebut. Maka untuk menghasilkan furqan, tidak cukup hanya dengan usaha kita menuntut ilmu, namun harus dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka barulah Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Makanya jemaah sekalian, para ulama menjelaskan di antara pembeda yang membedakan kemampuan para penuntut ilmu salah satunya yang terbesar adalah ketakwaan. Kenapa? Karena orang yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih banyak ilmu yang Allah akan berikan kepadanya, lebih banyak petunjuk. Demikian pula hafalan dan pemahaman. Bisa jadi dua orang sama-sama menuntut ilmu, di kelas yang sama, mempelajari ayat yang sama, mempelajari hadis yang sama, yang satu sudah hafal, yang satu belum. Atau bisa jadi pula sama-sama sudah hafal, tetapi yang satunya dia lebih paham dibanding yang lainnya. Ya. Demikian jemaah sekalian. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan lebih. Jadi inilah pentingnya ketakwaan. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki ucapan yang terkenal dalam sebuah syair. Beliau berkata, "Syakawtu ila waqi'in su'ahifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi." Aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi, kadang buruk hafalanku, maka beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Jadi jemaah sekalian, ilmu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah itu kita dapatkan sesuai dengan kadar ketakwaan kita. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, agar sukses menuntut ilmu, adab yang sangat agung yang harus kita miliki adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, bersandar dan berharap hanya kepada Allah agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Seperti yang kita sebutkan tadi, pada hakikatnya yang menganugerahkan ilmu kepada kita adalah Allah. Kita hanya berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada kita untuk memahami ilmu. Makanya jemaah sekalian, perlu kita banyak-banyak berdoa. Bahkan kata para ulama, tidak ada satu permohonan minta tambahannya yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ilmu. Sebagaimana firman Allah, "Wa qul rabbi zidni ilman." Wahai Muhammad, berdoalah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata para ulama, tidak ada satupun yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk minta tambahannya selain daripada ilmu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi jemaah sekalian, ini kunci sukses dalam menuntut ilmu, banyak-banyak berdoa. Masih banyak adab-adab yang lain, namun kita cukupkan lima ini saja. Tinggal dua permasalahan lagi yang ingin kita bahas. InsyaAllah kita ringkas saja, karena waktu kita sudah sangat terbatas. Yang ketiga adalah bagaimana caranya, bagaimana prosesnya dalam menuntut ilmu. Jemaah sekalian, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala meringkas untuk kita cara menuntut ilmu di dalam sebuah asar yang diriwayatkan dari beliau oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Bahwasannya beliau berkata, "Awwalul ilmi an-niyah." Awal meraih ilmu yang bermanfaat adalah niat. Luruskan niat kita, benarkan niat kita, kuatkan tekad kita untuk menuntut ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thummal istima, kemudian dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik, simak dengan baik, perhatikan dengan baik. Ini kunci kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau luput dari kita sedikit dari penjelasan, itu bisa saja berakibat fatal. Maka berusaha, pahami dengan baik, dengarkan. Jemaah sekalian, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran disampaikan dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, Ini wajib hukumnya. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Artinya, kalau kalian enggak diam, bukan rahmat yang akan kalian dapatkan, kebalikan daripada rahmat, yaitu murka Allah. Jadi, dengar, simak, diam, mendengarkan. Bahkan jamaah sekalian, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, kemudian mereka berisik. Subhanallah, kadang kita heran. Dia duduk mempelajari ilmu dunia di depan dosennya, dia begitu sopan, ya. Diam, gak berbicara sedikit pun, ya. Gak berani matanya terpejam, ya. Gak berani menoleh ke tempat lain. Tapi ketika duduk di majelis ilmu, di hadapan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW, kurang pemuliaannya. Dia menganggap remeh apa yang disampaikan. Kadang dia berbicara dengan sahabatnya di samping, kadang mengganggu orang yang mau memperhatikan ilmu, atau bolak-balik keluar masuk. Ya, kadang tangannya begini-begini terus, main HP. Subhanallah. Majelis ilmu lagi diadakan, HP-nya bergetar, cepat-cepat keluar untuk menerima telepon atau membaca SMS. Yang itu dia tidak berani lakukan di depan dosennya, mempelajari ilmu dunia. Ini karena dia tidak paham betapa agungnya yang sedang dia pelajari, betapa hebatnya yang dia hadapi. Jamaah sekalian, berisik di majelis ilmu, mengangkat suara di majelis ilmu, tatkala hadis-hadis Nabi SAW disampaikan dan ayat-ayat Allah dibacakan, itu sama saja kita berisik di hadapan Rasulullah SAW. Apa akibatnya jemaah sekalian? Kalau kita tidak memperhatikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dibacakan dan dijelaskan, pertama kita menyerupai orang-orang kafir. Abu Jahal itu dahulu, dia ikut kemana Nabi SAW pergi. Nabi berdakwah, dia berisik supaya orang-orang gak dengar. Hati-hati, jangan kita ikuti sifat Abu Jahal. Ada yang lari, gak mau dengarkan. Ada yang menutup telinga. Ada yang tertawa, terbahak-bahak. Itu sifat orang-orang kafir. Yang kedua jamaah sekalian, Allah ingatkan kita, kalau kita berisik tatkala hadis Nabi SAW disampaikan, antahbata a'malukum wa antum la tashurun, akan terhapus amalan-amalan kalian dan kalian tidak merasakan. Ayat ini sebenarnya tentang orang-orang yang mengangkat suara melebihi suara Nabi Muhammad SAW di satu majelis. Tapi para ulama mengatakan ini berlaku sampai hari ini. Ketika hadis Nabi SAW dibacakan, kemudian dia tidak memperhatikan atau dia berisik gaduh, dia angkat suara lebih tinggi sehingga orang tidak bisa mendengarkan penjelasan itu, maka juga dia terancam dengan ancaman tersebut, terhapus amalannya tanpa dia sadari. Iya. Jadi jemaah sekalian, dengarkan dengan baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, summal fahmu. Kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, kemudian berusaha memahami. Dengarkan, simak, dan berusaha untuk memahami. Ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang menganugerahkan pemahaman kepada kita. Oleh karenanya, Nabi SAW mendoakan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkanlah dia dengan agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Kemudian yang keempat, thummal hifdhu. Kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, setelah paham apa? Berusaha untuk menghafal. Ya. Ini jemaah sekalian, salah satu kunci sukses terbesar dalam menuntut ilmu adalah menghafal ilmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Dhahaba kullu syai' illa ma hafidhna." Semua ilmu yang kita pelajari akan hilang Percuma kita capek-capek menuntut ilmu, semua akan hilang kecuali yang kita hafal. Itu yang enggak akan hilang. Itu yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Maka jemaah sekalian, penting sekali menghafal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara keutamaannya, orang yang menghafal hadis, apalagi kalau dia hafal ayat dan dia pahami dengan pemahaman yang benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha ila man lam yasma'ha." Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia memahaminya dan menghafalkannya, kemudian dia menyampaikannya kembali kepada orang yang belum mendengarkannya. Jadi keutamaannya sangat besar, menghafalkan ilmu. Ya, ini penting sekali jemaah sekalian. Kalau para ulama dulu tidak menghafal, bagaimana mungkin ilmu ini sampai kepada kita? Dan ulama menjelaskan, hafalan itu sebenarnya ada dua macam. Hifdzu sadrin wa hifdzu kitabin. Menghafal di dalam dada, kalau istilah kita menghafal di luar kepala. Kalau istilah para ulama, menghafal di dalam dada. Dan menghafal dengan catatan. Ya. Dulu, ada segelintir para ulama, karena hafalannya begitu hebat, dia enggak pernah nulis. Karena sekali dengar, dia enggak pernah lupa. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia sangat jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Karena mereka bertakwa kepada Allah, makanya Allah anugerahkan hafalan yang kuat. Ya. Ada para ulama seperti itu. Walaupun enggak banyak. Enggak banyak maksudnya yang tidak menulis sama sekali. Karena hafalannya begitu kuat. Dan dia merasa, enggak perlu saya tulis. Karena saya dengar, sudah saya hafal. Ada segelintir ulama. Tapi kebanyakan ulama, walaupun hafalannya begitu kuat, tetap masih menulis. Tetap masih menulis. Baik untuk disimpan agar dipelajari kembali, ataupun menulis untuk disampaikan kepada muridnya nanti, atau untuk didakwahkan. Tapi sebelum disampaikan, biasanya diperlihatkan dulu kepada para ulama yang lain, diperiksa dulu. Ya, seperti Sahih Al-Bukhari diperlihatkan dulu kepada Imam Ahmad oleh Imam Al-Bukhari, sehingga setelah itu baru kemudian disebarkan. Ya. Tapi niat awalnya adalah untuk menyimpan ilmu supaya tidak lupa, menghafal. Ya. Makanya jemaah sekalian, orang-orang sekarang banyak yang sebenarnya hebat. Ya. Mereka merasa enggak perlu menulis. Ya. Karena hafalannya begitu kuat. Ya. Beda dengan ulama-ulama dahulu. Mereka menulis supaya bisa diulang-ulang kembali. Dan penangkapannya lebih luas, lebih banyak, karena dia tulis. Ya. Dan lebih tersimpan. Apalagi Masya Allah di masa kita ini, menulis sudah sangat dimudahkan oleh Allah. Ada buku, ada pena saja itu sudah sangat mudah. Dulu mereka tulis di mana? Di atas kulit, di atas daun, di atas batu. Tulis, hafal, hapus, tulis, hafal, hapus. Seperti itu dulu ulama. Habis. Tempatnya terbatas untuk menulis. Jadi setelah tulis, hafal, jangan sampai lupa, hapus, tulis lagi yang baru. Subhanallah, sekarang kita betul-betul dimudahkan oleh Allah. Iya. Jadi, menghafal ilmu penting sekali. Tsummal amal. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Hah? Yang kelima. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Dan inilah buah daripada ilmu. Kita pelajari untuk kemudian kita amalkan. Baru kemudian thumman nashar. Kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan, kita sebarkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Inilah yang disebut dengan manazilul ilm. Tingkatan-tingkatan proses kita menuntut ilmu. Ini secara singkat. Kita masuk bagian yang terakhir, sekilas tentang kurikulum yang harus kita pelajari agar kita sukses dalam menuntut ilmu. Dan kurikulum di sini berbicara tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu. Karena waktu kita terbatas, mungkin kita hanya akan menyebutkan tingkatan untuk para pemula seperti kita, seperti saya, dan mungkin seperti kebanyakan kita yang ada di sini. Buku-buku apa? Kurikulumnya seperti apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu supaya kita sukses menuntut ilmu? Dan jemaah sekalian, merupakan metode para ulama dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu-ilmu yang mudah terlebih dahulu, yang ringkas terlebih dahulu, sebelum masuk di dalam ilmu-ilmu yang luas pembahasannya. Ya. Makanya ulama dulu memperingatkan, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang meraih ilmu dengan cara banyak sekaligus, ya, tiba-tiba langsung dia ambil banyak, maka juga akan hilang juga banyak. Dijelaskan para ulama apa maksud kalimat ini. Maksudnya apa? Tatkala dia baru mulai menuntut ilmu, langsung dia masuk pada buku-buku yang besar pembahasannya, atau dia hadiri majelis-majelis yang pembahasannya sudah mendalam, yang luas. Ini salah besar. Tapi harus dimulai dari buku-buku yang ringkas, yang kecil. Berusaha untuk dihafal. Dan lebih bagus lagi, dibaca dulu buku-buku ringkasan itu di depan guru, supaya nanti diperbaiki. Ini ada salah baca, atau ada salah paham makna dan kandungan kosakata bahasanya. Diperbaiki terlebih dahulu. Itu lebih bagus. Sebelum masuk pada penjelasan. Sebelum masuk pada penjelasan buku-buku tersebut. Dan jemaah sekalian, secara garis besar, kita masuk secara garis besar dulu. Yang harus kita pelajari ketika awal menuntut ilmu, ada 4 ilmu. Pertama, ilmu akidah. Pertama, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu fikih terkait ibadah kita sehari-hari yang paling penting. Contohnya apa? Solat, puasa, zakat, haji. Iya, kita pelajari. Kemudian yang ketiga, Al-Quran. Mempelajari bagaimana membacanya yang benar, dan berusaha menghafalkannya dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, terutama surat-surat pendek yang sering kita baca di dalam sholat. Iya, ini yang terutama. Kemudian yang keempat, akhlak yang mulia. Iya, adab-adab yang mulia. Ini jemaah sekalian secara garis besar. Sekarang kita masuk penjelasan kitab-kitab. Kitab-kitab yang seharusnya kita pelajari agar kita mendapatkan ilmu itu dari dasarnya. Bagaikan sebuah bangunan, ilmu ini seperti sebuah bangunan. Kita harus punya pondasi ilmu. Kalau kita langsung masuk pada pelajaran-pelajaran yang mendalam, pelajaran-pelajaran yang luas penjelasannya, itu sama saja kita langsung pada bangunannya, ujungnya, daun-daunnya, tidak pada akarnya. Sekarang kita harus mulai dari akarnya. Iya. Pertama, buku-buku akidah. Ini yang paling utama kita perhatikan. Karena akidah adalah pondasi dalam bangunan agama kita. Kalau akidahnya benar, akidahnya baik, akidahnya lurus, maka agama kita akan menjadi baik. Demikian pula sebaliknya. Maka jemaah sekalian, berbicara tentang akidah, akidah itu secara garis besar ada 2 pokok pembahasan. Yang pertama, membahas tentang tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah yang dipelajari adalah inti dakwah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang hal-hal yang harus kita yakini secara umum. Jadi lebih luas daripada tauhid. Berbicara tentang hal-hal yang harus kita yakini. Ya. Contohnya beriman dengan hari kiamat, surga dan neraka. Ya. Dan lebih luas daripada itu. Nah, sekarang kita akan sebutkan kitab-kitabnya. Kebanyakan para ulama menasihati kita untuk membaca atau mempelajari dan berusaha menghafal serta mendatangi majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga prinsip utama, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Ini kitab yang pertama yang hendaklah kita pelajari. Dan kitab ini ada versinya yang lebih ringan, dan ini ditulis oleh penulisnya tujuannya untuk anak-anak. Ya, judulnya hampir mirip, yaitu Al-Usulu Thalathah, dalam bentuk tanya jawab. Ya, isinya sama, tapi dalam bentuk tanya jawab sehingga lebih memudahkan. Baik, ini yang pertama. Kemudian selesai ini, meningkat lagi. Ini jemaah sekalian, kita hafal lebih bagus. Walaupun kita enggak hafal apa namanya penjelasannya secara detail, minimal matannya kita hafal. Yang ringkas ini, ini ringkas sekali. Kitab Thalathatul Usul, ringkas. Ya, berusaha untuk hafal. Kemudian yang kedua, meningkat lagi pada kitab Al-Qawaidul Arba. Ini pembahasannya lebih tinggi dibanding kitab Thalathatul Usul. Walaupun kitabnya lebih tipis, tapi pembahasannya lebih tinggi dan lebih mudah kita hafal karena lebih singkat. Ya, Al-Qawaidul Arba, berbicara tentang empat kaidah untuk mengenal tauhid dan membedakannya dengan syirik. Kemudian meningkat lagi pada kitab Kasyfus Syubhat. Ini lanjutan dari Al-Qawaidul Arba. Dia lebih luas pembahasannya, lebih tebal sedikit dari kitab Al-Qawaidul Arba. Ya. Membahas tentang syubhat-syubhat kaum musyrikin dan bagaimana membantah mereka. Jadi ini betul-betul bekal dakwah. Kemudian kita masuk kitab yang panjang, tetapi dia mencakup tiga macam kitab tadi. Hampir semua isi dari tiga kitab sebelumnya tertera di sini, yaitu Kitabut Tauhid yang terdiri dari 67 bab. Ya. Jadi ini lebih besar. Ya, lebih besar. Dan hampir semua yang disebutkan dalam Thalathatul Usul, Qawaidul Arba dan Kasyfus Syubhat terdapat dalam Kitabut Tauhid. Jadi kita seperti mengulang kembali dan mengokohkan kembali serta lebih memperdalam apa yang sudah kita pelajari pada tiga kitab sebelumnya. Ya. Dan jemaah sekalian, ini semuanya matan. Untuk mendalaminya, maka kita butuh kitab-kitab penjelasan. Ya. Salah satu kitab atau salah seorang ulama yang penjelasannya sungguh sangat menakjubkan terhadap empat kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Sungguh penjelasan beliau sangat memukau, sangat mudah dipahami. Ya. Dan masya Allah, ulama-ulama besar telah menulis penjelasan terhadap empat kitab ini. Ya. Dan juga yang sangat direkomendasikan untuk kita pelajari, sangat mudah juga dan mungkin lebih sistematis dalam menjelaskan kitab Tauhid, yaitu kitab yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Al-Syeikh Al-Allamah Saleh bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya. Ini kitab yang lebih mudah untuk memahamkan kita kandungan makna kitab Tauhid. Ya, karena beliau susun lebih sistematis dibandingkan kitab-kitab yang lain. Kalau ingin lebih luas faedahnya, baca Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Kalau lebih ingin lebih mendalam lagi, baca Fathul Majid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya. Dan Fathul Majid ini adalah pengembangan dari kitab Taisirul Azizil Hamid, disusun oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah. Jadi Masya Allah, banyak syarah para ulama memudahkan kita untuk memahami kitab-kitab ini. Iya. Dan jemaah sekalian, empat buku ini sangat-sangat ditekankan untuk dihafal. Ya. Kitab Tauhid, walaupun 67 bab, tapi singkat-singkat, ringkas. Dan beliau penulisannya mudah sekali. Pertama disebutkan judulnya, dan judul itu menentukan kita untuk memahami apa yang dibahas. Kemudian beliau sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian terakhir beliau sebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari dalil-dalil tersebut. Kalau kita bisa hafal semuanya itu lebih bagus. Tapi paling tidak kita hafal judulnya dan dalil-dalilnya. Judul bab maksudnya. Judul bab dan dalil-dalilnya. Kita hafal jemaah sekalian. Dan menghafal jangan kita pingin menghafal sekaligus, tetapi bertahap, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit kita hafalkan di depan guru kita atau di depan teman kita yang bisa membantu, kawan kita dalam menuntut ilmu, ini juga penting. Juga dijelaskan para ulama, di antara kunci sukses menuntut ilmu, ada kawan seiring sejalan, kawan seperjuangan yang saling membantu, saling mengingatkan dalam menuntut ilmu. Termasuk di dalam mengulang-ulang hafalan dan mengulang-ulang pelajaran. Ya? Jadi bukan hanya dengan guru kita, tapi dengan kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu. Ya. Ini empat kitab. Kemudian setelah itu meningkat lagi dalam pembahasan yang lebih luas. Ya, empat kitab tadi ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Kemudian meningkat lagi pada kitab yang lebih luas. Dalam pembahasan akidah secara umum, bukan hanya berbicara tentang tauhid. Kalau empat kitab tadi berbicara tentang tauhid saja, walaupun ada juga pembahasan secara umum, namun materi intinya pada tauhid. Sekarang meningkat lagi pada pembahasan akidah yang lebih luas, bukan hanya membahas tauhid, tetapi lebih luas semua permasalahan yang wajib diyakini seorang muslim. Berikutnya adalah kita pelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian setelah kitab Al-Aqidah Wasithiyah, kita kembangkan pada kitab Al-Hamawiyah. Kemudian setelah itu kita kembangkan pada kitab At-Tadmuriyah. Semuanya karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala. Ya. Ini tiga kitab yang berbicara tentang akidah. Boleh juga kitab Al-Hamawiyah ini diganti dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Jadi setelah Aqidah Wasithiyah, kita naik kepada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, lebih luas. Pelajari matannya. Kemudian pelajari syarahnya. Di antara syarah yang terbaik, ditulis oleh Al-Imam Abul Is Al-Hanafi. Atau Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ya. Kitab Aqidah At-Tahawiyah adalah kitab yang ditulis dari riwayat Imam Abu Hanifah dan dua orang muridnya. Ya, jadi termasuk kitab yang lama sudah ditulis dari masa-masa awal-awal Islam. Ya, itu kitab berisi akidahnya Abu Hanifah dan dua orang muridnya. Ya. Jemaah sekalian, mungkin sampai di sini dan masih ada lagi yang lebih tinggi lagi, tapi setidaknya untuk pemula sampai di sini. Baik. Sekarang kita masuk pada kitab-kitab tentang hadis. Yang pertama sekali jemaah sekalian, yang disarankan para ulama untuk dipelajari dan dihafalkan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah berisi 42 hadis. Kalau kita sempurnakan jadi 50 seperti yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab, dan beliau memiliki syarah yang paling luas. Jadi Al-Arba'in An-Nawawiyah ini banyak syarahnya. termasuk syarah yang paling bagus karya Syekh Ibnu Utsaimin, dan beliau punya dua buku, ada yang ringkas poin-poin, ada yang lebih luas. Masya Allah, betapa banyak faidah-faidah yang beliau sebutkan. Tapi yang lebih luas lagi, ya, dengan menukil riwayat-riwayat penjelasan ulama terdahulu, itu adalah kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan beliau sempurnakan jadi 50 hadisnya. Ya, jadi 50 tambahan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ini Bulughul Maram, apa namanya? Al-Arba'in An-Nawawiyah, berusaha kita hafalkan dan kita pelajari penjelasan-penjelasan para ulama. Kemudian setelah itu meningkat kepada kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini adalah kitab hadis yang berbicara tentang fikih dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim saja. Ya, atau Bukhari saja dan Muslim saja. Walaupun penulisnya mengatakan ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim, namun kadang ditemukan hanya Bukhari saja atau Muslim saja. Ya. Ini yang dinasihatkan para ulama yang berikutnya meningkat. Kurang lebih ada 400-an hadis. Ya. Yang berbicara tentang fikih. Yang berbicara tentang fikih. Iya. Dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim saja dikumpulkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Berusaha kita hafal dan pelajari dari awal sampai selesai. Kemudian yang berikutnya kita meningkat lagi pada kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dan pelajari apa namanya penjelasan-penjelasannya. Tetapi yang ditekankan terlebih dahulu, berusaha menghafal matannya terlebih dahulu. Ya. Demikian pula sangat dianjurkan mempelajari hadis-hadis yang berbicara tentang adab-adab. Yang terbaik adalah diantaranya Riyadus Salihin. Alhamdulillah tadi kita dengarkan Al-Akh membacakan selepas sholat maghrib tadi. Ini besar sekali manfaatnya. Kita baca, kita dengarkan satu hadis setiap hari. Apalagi kalau kita hafalkan, maka manfaatnya lebih besar lagi. Ya. Demikian pula kitab-kitab hadis yang berbicara tentang adab-adab yang sangat bagus adalah kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Jadi ini dua kitab yang berbicara tentang adab-adab dan akhlak mulia. Riyadus Salihin dan Al-Adabul Mufrad. Ya. Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Kemudian jemaah sekalian, yang berhubungan dengan ilmu mustalahul hadis, ada buku bagus berjudul Ilmu Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini buku yang sangat memudahkan bagi pemula dalam menuntut ilmu. Iya. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin punya buku Ilmu Usulul Fiqh. Ini juga sangat memudahkan bagi pemula dalam mempelajari ilmu usulul fiqh. Dan juga beliau memiliki kitab Usulut Tafsir. Sangat memudahkan kita mempelajari ilmu-ilmu tafsir. Bagaimana menafsirkan Al-Quran, bagaimana cara memahami ayat. Ya, itu dijelaskan dalam Usulut Tafsir. Itu tiga buku, semuanya karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sangat dianjurkan bagi pemula dalam menuntut ilmu. Adapun dalam tafsir, yang sangat memudahkan kita memahami tafsir adalah kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, sering orang meringkas dengan penyebutan Tafsir As-Sa'di. Dan Masya Allah buku ini juga sudah diterjemahkan. Meningkat sedikit adalah Tafsir Ibnu Katsir. Ya, lebih luas pembahasannya. Ini yang dianjurkan bagi kita mempelajarinya. Ya. Dalam bidang bahasa Arab. Nah, dalam bidang bahasa Arab. Ini sangat penting sekali juga. Ya. Kalau dulu, dan sampai sekarang juga, para ulama menasihati untuk mempelajari matan Al-Ajurumiyah. Kemudian setelah itu meningkat Alfiya Ibnu Malik. Ya. Tapi di masa ini ada yang lebih mungkin memudahkan bagi kita. Ya, jauh lebih mudah daripada matan al-Jurumiyah. Ya. Contohnya apa? Durusul Lughah. Ya. Durusul Lughah. Terbitan Universitas Islam Madinah. Ya, ini untuk kelas bahasa Arabnya bagi pemula sama sekali yang tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Ya. Belajar Durusul Lughah. Ya. Ada lagi yang lebih sistematis, yang lebih mungkin lebih bagus lagi, yaitu Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyah yang dipelajari selama 2 tahun di dalam kelas I'dad Lughawi 4 semester di ma'had cabang-cabangnya Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang berpusat di Riyadh, ya, kalau di Indonesia di Libya, dan banyak diadopsi oleh ma'had-ma'had. Ini buku, dua buku ini sangat bagus, sangat mudah. Ya. Kalau kita selesaikan semuanya, insyaallah taala sangat membantu kita untuk memahami bahasa Arab. Bahkan di Libya itu ada kelas pemantapannya lagi selama 1 tahun, ya, yang disebut dengan kelas takmili. Makanya jemaah sekalian, untuk mempelajari buku-buku ini, paling tidak ada 3 cara. Yang pertama adalah antum masuk ke ma'hadnya. Apakah itu bentuknya pondok pesantren atau universitas seperti di Libya atau di Madinah, ini yang terbaik. Ya. Yeah. Kalau mau sukses menuntut ilmu, ya. Yeah. Ini yang terbaik. Kalau tidak sanggup, maka ada pilihan kedua, alternatif, ya, belajar non formal. Kita cari informasi, kajian-kajian yang membahas buku-buku tadi, kita hadiri. Kalau enggak ada, datangi seorang ustaz dan minta tolong. Ustaz, kita ini ada beberapa orang pemuda dan insya Allah kita ajak yang lain. Kita buka pelajaran Thalathatul Usul, Ustaz. Terus kita akan meningkat sesuai kurikulum tadi. Atau kita tambahkan lagi dengan Ustaz lain membantu. Harus ada usaha. Harus ada usaha dari kita. Kalau ternyata tidak ada majelis-majelis yang sudah siap mengkaji kitab-kitab ini, kita harus usaha. Minta tolong Ustaznya. Walaupun hanya kita sendiri yang hadir. Harus kita usaha. Ya. Apalagi kalau kita bisa mengajak orang lain. Ini pahalanya besar sekali. Setiap kali dia mendapatkan ilmu dan dia mengamalkan ilmu, orang yang mengajaknya dapat pahala. Jadi jamaah sekalian, jangan ragu-ragu mengajak. Ini bagian dari dakwah. Dakwah itu enggak harus antum pintar bicara, ngomong di depan publik. Tidak, jamaah sekalian. Datangi orang per orang, ajak dia ke majelis ilmu, berikan dia buku-buku agama. Itu juga dakwah. Ya. Dan mengajak dia ke majelis ilmu termasuk cara yang terbaik untuk berdakwah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, jalan yang ketiga adalah belajar sendiri. Ya. Kita berusaha sendiri. Walaupun yang terbaik kita belajar di depan guru, tetapi kalau tidak memungkinkan, kita juga harus usaha belajar sendiri sesuai dengan kurikulum itu tadi. Terlebih lagi di masa ini dengan mudahnya kita bisa dapatkan rekaman-rekaman kajian buku-buku itu tadi. Jadi ingat proses belajarnya. Ada proses menghafal dan mencatat. Ini penting sekali untuk kesuksesan menuntut ilmu. Ya. Dan masya Allah juga mungkin bisa menjadi alternatif di masa ini. Saya katakan itu alternatif karena itu bukan itu yang utama. Yang utama adalah seseorang berkonsentrasi penuh menuntut ilmu syar'i. Dan jalan terbaik di masa ini enggak seperti dulu. Di masa ini masuk pondok pesantren. Kalau masa dulu ulama keliling dunia dari guru ke guru yang lain. Iya. Di masa ini yang paling efektif adalah masuk pondok pesantren atau sebuah universitas yang mengajarkan ilmu-ilmu itu tadi. Fakultas syariah kah, fakultas akidah kah, dan lain sebagainya. Tapi ada juga alternatif, masya Allah. Ini usaha dari sebagian kawan-kawan kita, yaitu bikin pondok-pondok untuk mahasiswa. Masya Allah, ini bagus sekali. Di Jogja ini kalau enggak salah ada dua ya. Ya, saya dengar, sering saya lihat-lihat tuh, Ma'had Ilmi, sama satu lagi apa lagi? Apa pimpinannya Akhfadli, apalagi namanya itu? Hah? Darussalam, entah masih hidup atau sudah wafat itu. Ya, ada dua di Jogja ini, kalau saya enggak salah, Ma'had Ilmi namanya, atau Ma'had Al Mubarak, ya, sama Darussalam itu tadi. Ya, ini juga alternatif yang bagus. Saya katakan ini alternatif saja. Ya, antum belum bisa menuntut ilmu secara full, maka ini salah satu jalan yang terbaik. Ya. Jamaah sekalian, seperti yang saya katakan tadi, ini pembicaraan yang begitu luas dan melebar. Ulama telah menulis buku-buku besar untuk menjelaskan tentang bagaimana metode menuntut ilmu agar kita sukses. Namun waktu kita terbatas, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit saja tanya jawab, saya persilahkan. Baik. Ba'da subuh, kalau kita merasa itu adalah waktu yang terbaik bagi kita menuntut ilmu, dan memang banyak orang seperti ini, masih fresh, habis istirahat, sehingga ilmu itu dengan mudah masuk. Ini juga sangat penting dalam menuntut ilmu, istirahat yang cukup. Ya. Karena itu sangat membantu masuknya ilmu. Orang yang belajar hanya memberikan sisa-sisa waktunya. Ya. Udah capek, sampai di majelis malah tidur. Ya. Maka sedikit ilmu yang dia bisa dapatkan. Ya. Jadi, sangat bagus itu untuk dimanfaatkan menuntut ilmu. Terutama menghafal. Karena di waktu-waktu itu, dengan istirahat yang cukup, akan lebih memudahkan kita untuk menghafal. Dan terlebih lagi, kalau ada diadakan majelis ilmu, maka kita menghafalkan ilmu dan menghadiri majelis ilmu ba'da subuh itu lebih bagus, lebih utama dibanding kita membaca zikir pagi petang. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib. Membaca zikir pagi petang adalah sunnah. Yang wajib lebih afdal. Dan juga karena ketika kita menuntut ilmu, maka itu adalah sebesar-besarnya zikir kepada Allah. Jangan antum kira itu bukan zikir. Itu termasuk sebesar-besarnya zikir kepada Allah. Karena dengan mempelajari ilmu, dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kepada Allah. Dan plus ada tambahannya, kita lebih paham dengan agama. Jadi kalau bicara lebih afdal, maka menuntut ilmu lebih afdal. Adapun baca zikir pagi petang bisa kita tunda. Ya, kita baca mungkin di waktu duha atau sesaat sebelum zuhur. Kalau memang tidak bisa, maka tidak apa-apa sebelum zuhur. Setelah zuhur, sebelum masuk waktu asar. Kalau memang sebelum zuhur, tidak bisa sama sekali. Ya, boleh kita baca, sebelum asar. Kalau sudah ba'da asar, maka sudah masuk zikir petang. Ya. Jadi demikian, lebih afdal menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Tafadhal. Ya, baik. Jemaah sekalian, mengharapkan kebaikan-kebaikan dalam menuntut ilmu itu semuanya tercakup dalam makna keikhlasan. Kenapa? Karena semuanya kita harapkan dari Allah, bukan dari selain Allah. Termasuk yang ditanyakan al-akh, sekarang kita berusaha menuntut ilmu supaya Allah memudahkan kita masuk ke Jamiah Islamiyah. Itu bagian dari niat yang baik. Sama saja dengan kita niat, saya menuntut ilmu supaya nanti saya bisa membela agama Allah, supaya saya bisa berdakwah, supaya saya bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tercakup di dalam niat-niat yang baik, tidak sama sekali keluar dari keikhlasan. Kenapa? Karena semuanya itu diharapkan dari Allah balasannya, bukan dari selain Allah. Ya. Beda kalau kita mengharapkan balasan dari selain Allah seperti pujian-pujian manusia, sanjungan manusia, kedudukan dan kehormatan di tengah-tengah manusia. Ini yang niatnya salah. Iya, wallahu alam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala besok kita masih ada sesi pagi. Semoga Allah memberikan manfaat apa yang sudah kita pelajari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.